maniak ate-ate. Nung atumbaga, jala tumbagas, olang niro aku. Mandoko, puhalupaho, si hoi, soboy utaw. Lamdaw, mana di koko lam kada si tolo bereng ma sanguni dia teate ko si pando pegoanmu bereng ma I'm gonna